Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار معاشر المسلمين جمع جمعة rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keberadaan para ulama. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah perpanjangan tangan para nabi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan membimbing umat manusia kepada kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, "Innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasu al-ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, mata uang emas, wala dirham, dan tidak pula mata uang perak. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, para ulama adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan ketinggian derajat di atas selainnya. Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan sekian banyak derajat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maka Allah tinggikan derajat mereka di atas manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara para ulama dalam deretan kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih Allah tinggikan derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pun di sisi manusia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan dan kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah itu dibandingkan keutamaan dan kelebihan bulan dibandingkan bintang-bintang. Sekian juta atau mungkin ratusan juta banyaknya bintang, namun dia tidak akan sanggup mengalahkan satu dari sinar rembulan. Maka demikianlah ma'asyurul muslimina rahimakumullah. Ulama benar-benar luar biasa terang benderangnya dibandingkan sekian juta ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena manfaat seorang alim yang dia diibaratkan bagaikan rembulan itu didapatkan manfaatnya oleh semua orang, oleh umat yang begitu banyak. Dengan bimbingannya, dengan fatwa-fatwanya, dengan arahan-arahannya berbeda dengan seorang ahli ibadah. Maka kebaikan dan manfaat yang akan didapatkan itu kembali kepada diri pribadinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberadaan para ulama di tengah-tengah umat manusia ini akan menjadi sebab yang sangat besar mereka mendapatkan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi tatkala ketiadaan para ulama, kekosongan para ulama, maka itu menjadi sebab yang sangat besar Allah azza wa jalla memberikan keburukan kepada umat tersebut. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya, "Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fa aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma intiza'an, tidak mencabut dan mengangkat ilmu secara langsung, yantazi'uhu min suduril rijal, dicabut dengan seketika dari dada-dada manusia yang tadinya mungkin dalam keadaan alim, tiba-tiba di waktu yang singkat jadi belaon, jadi bodoh sekali. Tidak, bukan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dan mengangkat ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala akan mengambil dan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman, ketika Allah azza wa jalla tidak lagi menyisakan orang alim, para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang mereka jadikan sebagai panutan dan pembimbing mereka di tengah-tengah masyarakat dari kalangan orang-orang jahil, dari kalangan orang-orang bodoh. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, menjadikan mereka para juhal, orang-orang yang tidak punya ilmu, pemimpin bagi manusia. Fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka yang dijadikan sebagai tokoh dan pemimpin umat dalam kondisi mereka jahil, tidak punya ilmu, mau tidak mau permasalahan umat manusia, problematika yang mereka hadapi akan disampaikan dan diserahkan kepada dia untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Namun karena tidak ada dasar ilmu yang mumpuni yang ada pada dia, maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan, fa'aftau bighairi ilmin, dia pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, maka orang yang seperti ini sesat. Wa'adallu, dan menyesatkan orang lain yang mengembalikan urusan masalahnya kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Dan sungguh ma'asyurul muslimin rahimakumullah, ketiadaan para ulama dan dicabutnya ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, "Ala uhadditsukum bihaditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsukum bihi ahadun ghairi." Maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satu orang pun lagi yang akan menyampaikan hadis ini kepada kalian selain daripada aku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yakthura al-jahlu wa yakthura syulbul khamar wa yaqilla ar-rijal wa yakthura an-nisa' hatta yakuda li 50 imra'atin al-qayyimul wahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk dari bagian dari tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat. Dan telah kita sebutkan bagaimana proses pengangkatan ilmu, biqabdil ulama, dengan Allah wafatkan para ulama. Itu yang pertama. Wa yakthurul jahlu, tersebar kejahilan, mau tidak mau. Ketika ulama tidak ada, ilmu diangkat, yang ada adalah kejahilan tersebar di mana-mana, kebodohan merebak di tengah-tengah umat manusia. Ini sudah nampak dari tanda-tanda ini. Wa yakthurus syurbul khamr, dan begitu banyaknya orang-orang yang meminum khamr, memabukkan. Juga tanda-tanda ini sudah nampak di tengah-tengah kita. Wa yaqillar rijal, jumlah laki-laki semakin sedikit. Wa yaktsurun nisa, jumlah wanita semakin banyak, sampai pada akhirnya nanti 50 orang wanita berbanding 1 orang laki-laki, yang itu semua pasti muncul sebagaimana dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan, la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya Luka ibn Luka. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan Allah azza wa jalla hancurkan alam semesta ini dengan terjadinya kiamat, sampai orang yang paling berbahagia dengan kehidupan dunia adalah Luka ibn Luka, yaitu al-abdul ahmaq ru'usan nas, hamba budak yang bodoh menjadi pemimpin umat manusia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, khutbah ini saya akhiri dengan mutiara kata dari para ulama sebagai nasihat yang sangat berharga. Nasihat ini barakallahu fikum yang wajib dan sangat patut untuk menjadi perhatian yang sangat besar. Di mana para ulama membimbing dan mengajari kita menjadi orang-orang yang dalam beragama ini dibangun di atas ilmu. Tidak menjadi orang-orang yang ta'assub, fanatik, buta, dan taklid semata. Semata-mata membebek, membeyo, ikut-ikutan tanpa dasar ilmu. Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhhabku. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, telah menyatakan taubat kepada Allah azza wa jalla jika ada fatwa beliau yang salah, yang keliru, bertentangan dengan Quran dan sunnah. Beliau taubat darinya dan tidak membimbing kita dan tidak ridha kepada kita mengambil, mengikuti pendapat beliau yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Oleh karena itu pula ma'asyiral muslimina rahimakumullah, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yang termasuk murid beliau, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Tsauri wa la Syafi'i walakin khudhu mimma akhadhu. Jangan sekali-kali kalian taklid kepadaku, kata Ahmad rahimahullah. Jangan pula kepada Imam Malik, jangan kepada Sufyan Al-Thawri, jangan kepada Imamu Syafi'i, tapi ambil pendapat mereka dari mana mereka mengambilnya. Jika pendapat mereka dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dan cocok, maka ambil. Tetapi ketika pendapat itu menyelisihi Quran dan Sunnah, karena mungkin ilmu belum sampai kepada mereka, karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak halal bagi seorang pun dari umat ini taklid kepada mereka. Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salat wasalam lebih berharga, lebih mulia, lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan dibandingkan ucapan siapapun, termasuk ucapan para ulama-ulama besar. Sebagaimana pula ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan imamu daril hijrah. Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahiba hadal qabr wa asyara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ucapannya bisa ditolak, bisa diambil. Siapa saja. Kecuali penghuni kubur ini, beliau imamnya negeri Madinah, yang Nabi SAW dikuburkan di Madinah. Kecuali yang tidak boleh ditolak ucapannya adalah pemilik kubur ini atau penghuni kubur ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi SAW. Sehingga ma'asyurul muslimin, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak halal dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian membenturkan ucapan siapapun dari manusia dengan ucapan dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita taklid kepada pendapat siapapun, keputusan organisasi apapun, kebiasaan kampung manapun jika ternyata itu semua menyelisihi, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengarkan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quranul Karim, tintanya umat Islam. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratum minas sama akulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir dan dikhawatirkan akan turun kepada kalian hujan batu dari langit. Allah timpakan azab yang besar. Aku katakan telah bersabda Rasulullah, lalu kalian menyatakan berkata Abu Bakar dan Umar begini dan begini. Ini saja kalau ucapan Rasul dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, padahal mereka berdua afdalu hadhil ummah, seutama-utama umat Islam setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangkan murka besar dari Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana kalau kemudian ucapan Rasulullah ditolak oleh sebab karena ucapan seorang kiai, seorang ustaz, seorang alim, apalagi orang yang sama sekali tidak punya ilmu. Sungguh betapa besarnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ma'asyurul muslimin rahimakumullah, kita menolak pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil, namun tetap pada koridor kita menghargai, menghormati dan memuliakan para ulama. Tidak menjadi alasan untuk kemudian kita melecehkan dan merendahkan kehormatan mereka. Tidak sama sekali. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, ketika kita merendahkan seorang alim, baik itu dalam urusan pribadinya, maka sungguh akan menggugurkan ilmu yang telah ia bawa, yang sesungguhnya dan hakikatnya dia adalah pembimbing dan penerang umat manusia, yang dengan keberadaan mereka para ulama di tengah-tengah umat sebagaimana telah kita sebutkan, itu menjadi sebab kebaikan yang besar, yang ketika ulama sudah tidak ada, maka na'udzubillah Allah Azza wa Jalla menjadikan bencana dan malapetaka ada di tengah-tengah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.